Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini rekaman untuk episode 197 dari program pembacaan kitab kita akhir bab zakat. Ini direkam karena pada hari yang mestinya kita live, kita tidak bisa live karena channel kami ditutup oleh Google karena sebab pembajakan. Jadi ini kita rekam agar teman-teman yang sedang mencari bagian ini bisa menemukannya. Gitu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Di 196 kita sudah baca sedikit tentang zakat barang dagangan. Bahwa dia punya 5 syarat. Syaratnya itu Islam, merdeka, kemudian milik sempurna, nisab dan haul. Tapi kemudian ditambahkan lagi syarat untuk barang dagangan. Wa'alam annahu yushtarutu ma'a ma dzakarahu syaikhu min asyurut. Ketahuilah bahwasanya disyaratkan juga ma dzakarahu syaikhu di samping apa yang sudah disebutkan bahwa syarat zakat barang dagangan itu tadi 5. Mina syurut disyaratkan beberapa syarat lagi daripada 5. Jadi ada tambahan syarat. Yang pertama annahu labudda min kaunil urudu min kaunil urudi tasiru mala tijaratin. Yang pertama haruslah barang dagangan tersebut bisa menjadi harta dagangan. Maksudnya barang yang kita punya adalah barang yang memang bisa diperdagangkan, bisa dijual belikan sehingga kita mendapatkan hasil dari itu. Itu maksudnya. Jadi maksudnya kita mendapatkan hasil dari apa yang kita dagangkan. Maka barang itu haruslah barang yang biasa diperjualbelikan secara urfi dan juga secara syar'isah. Maka nggak bisa atau tidak bisa dikatakan barang dagangan kalau barang itu barang haram. Misalnya najis, misalnya apa khamer dijualbelikan. Nggak, jadi kepemilikannya tidak sah. Itu yang pertama, haruslah barang yang diperdagangkan. Wa ayyaksida al-ittijara inda iktisabi milkil urud. Yang kedua syaratnya ayyaksid dia menyengaja, sengaja niat al-ittijar jual beli inda iktisabi milkil urud ketika dia mendapatkan barang tersebut. Jadi barang yang dia dapatkan memang ketika dapat tuh dia niat ini barang buat didagangin. Jadi kalau pertama kali dia punya barang untuk dipakai sendiri, mobil, motor, kemudian dia jual, itu enggak masuk kewajiban zakat barang dagangan. Karena barang dagangan syaratnya ketika dia mendapatkan barang tersebut harus memang niatnya maksudnya itu memang untuk jual beli, untuk dagangan. Jadi barang yang awalnya dia dapat untuk pemakaian pribadi ada kewajiban zakatnya. Itu yang kedua. Wala budda ayyakuna al-milku bi mu'awadatin mahdhah. Dan haruslah dia dapat itu bi mu'awadatin mahdhah dengan kepemilik, dengan mu'awad, dengan tukar menukar atau jual beli. Jadi syaratnya barang yang memang bisa diperjualbelikan. Kedua, barang itu diniatkan sebagai dagangan ketika dia mendapatkan. Dan yang ketiga, ketika mendapatkannya haruslah melalui jalur tukar-menukar mu'awadah. Mahdoh, mu'awadah yang pokok. Nanti ada mu'awadah gair mahdoh kita jelaskan. Jadi ada dapetin itu bukan dari dikasih, bukan dari warisan, bukan juga nemu gitu. Tapi memang jual beli. Gitu. Berarti kalau kita dapet nih, katakanlah ada orang temenan sama jenderal. Jenderal ngasih hadiah. Hadiahnya motor. Lalu dibilang motornya gak kepake, dijual aja deh. Itu gak masuk barang dagangan. Kenapa? Karena dia mendapatkan itu bukan dari mu'awadah. Tapi mendapatkan itu dari apa? Ya dari hibah. Begitu. Falau kana fi milkihi urudu kunyah. Kalau seandainya dia memiliki urudu kunyah, barang kunyah, kunyah itu adalah barang yang dipakai sehari-hari. Motor, mobil, begitu. Faja'ala hafid tijarah, kemudian setelah dia enggak gunakan lagi, dia pakai, dia faja'al, dia jadikan barang itu sebagai dagangan. Orang punya mobil dijual di OLX, orang punya motor itu. Awalnya barang pakai sendiri. Fawala lam tasira urudu tijaratin, maka barang tersebut enggak jadi barang dagangan. Enggak jadi. Maksudnya nggak jadi barang dagangan yang wajib zakat. Kenapa? Karena syarat yang ketujuh tuh ya, yang ketujuh dia nggak dapat bahwa barang itu memang diniatkan untuk jual beli dari awal dia dapat. Ini awalnya dia punya emang buat pemakaian pribadi, bukan buat dagangan. ala sahihi alladhi qata'a bihi al-jumhur, menurut pendapat yang sahih yang memang dikuatkan oleh jumhur ala al-jamahir, kebanyakan ulama Asy-Syafi'i. Sawa'un dakhalat fi milkihi, baik barang tersebut masuk jadi punya dia bi'irsin karena sebab warisan, au hibatin au syira', atau pemberian hibah au syira' atau jual beli. Pokoknya kalau dia dapat barang dan barangnya emang buat dipakai, nanti dijual enggak jadi barang dagangan. Jadi harus itu tuh, dia milik itu memang niatnya untuk dagangan. Walaupun dia beli gitu, tapi niatnya bukan buat dagangan, dia buat pakai pribadi, ya enggak dapat tuh. Ada kewajiban. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wa qulu nabi mu'awadhatin mahdhu, dan perkataan kami bi mu'awadhatin mahdhu, bahwa barang dagangan itu haruslah dia dapatkan dengan mu'awadhah, dengan tukar menukar yang mahdhu, yang pokok jual beli, utang piutang. Yashmalu ma idza dakhala fil milkihi bisyira, itu juga mencakup barang-barang yang dapat masuk, yang masuk ke dalam kepemilikannya, bisyira'i, dengan jual beli. Sawa'un ishtara bi'ardin, baik itu dia belinya pakai barang juga, tukar barter, au naqdin, atau cash, langsung bayar duit pakai cash, au dainin, atau utang, gitu. Au dainin halin, atau utang yang jatuh temponya, au mu'ajjalin, atau hutang yang mu'ajjal, yang ditunda. Jadi, apapun itu barang, kalau didapatkan dari mu'awadu, dan bentuk mu'awadu itu jual beli tadi, kemudian cash, tukar barter, atau juga pakai utang. Lu punya utang sama gua? Utang lu gak usah bayar pakai duit, bayar aja pakai panci 15 truk. Buat apaan panci 15 truk? Mau gua dagangin, gitu. Itu kan utang. Wa idza thabata hukmu tijarati, kalau sudah dapat itu hukum tijar, hukum jual beli pada barang dagangannya, la yahtaju fi kulli muamalatin ila niyatin jadidatin, maka tidak butuh kepada niat yang baru lagi. Tidak butuh kepada niat yang baru. Maksudnya apa? Kan tadi syaratnya barang dagangan wajib kena zakat barang dagangan itu kalau ketika dia memiliki, dia syaratnya adalah dia niat emang barang itu mau digadangin, gitu kan. Nanti kan barangnya kejual. Nanti kan kalau kejual dia dapat duit tuh. Duitnya kan nanti dibeliin stok lagi. Nah, ketika beli stok tuh enggak usah niat lagi. Itu cukup. Jadi setiap muamalat enggak perlu niat lagi, kecuali memang berubah niatnya buat jadi pakai. Tapi kalau emang tukang dagang kan gitu, dapat barang dijual, dapat untung beli lagi, dan dijual untung. Nah, itu yang kayak gitu tuh enggak perlu niat baru lagi karena niatnya udah di awal niat dagangan. Kecuali kalau emang dia mau berubah niatnya. Dapat untung 10 juta, udahlah gue gak usah dagang lagi. Gue mau beli mobil aja, mau beli motor buat pakai pribadi. Ah, itu baru butuh niat baru. Tapi kalau niatnya terus-terusan buat dagang, gak perlu. Gak perlu niat berulang-ulang. Wa fi ma'na syira'i, dan juga ada semakna dengan makna jual beli. Lau salaha ala dainin lahu fi zimmati insanin ala urudin biniyati tijarah fa innahu yasiru ma'la tijaratin likasdi tijarah. Wa fi ma'na syira'i, dan yang termasuk juga makna barang jual beli, lau salaha ala dainin, kalau dia berdamai, bersepakat, ala dainin lahu fi dhimmatin insan, untuk hutang, untuk piutang, jadi orang ngutangin, dia ngutangin orang, untuk piutang yang dia punya, fi dhimmatin insanin, di tanggungan orang. Jadi saya, katakan ada nama, orang namanya Rudi. Rudi ngutangin tuh, punya utang sama saya. Rudi punya utang 10 juta sama saya misalnya. 10 juta tuh. Nah, saya piutang 10 juta sama Rudi. Rudi punya utang sama saya. Saya bilang, "Rud, itu 10 juta lu gak usah balikin. 10 juta lu balikin ke gua make pensil satu truk." Ke pensil satu truk gitu. Lau salaha ala dainin lahu fi dhimmatin insan ala urud. Kalau dia bersepakat dengan si yang ngutangin itu ala urud, dengan barang begitu. Ini ya titijarah, dengan niat jual beli. Ditanya, "Emang mau apa tuh 10 juta jadi pensil?" "Ya gua mau dagang aja, gua mau buka toko." Ah, begitu. "Lu utang 10 juta, 10 juta lu enggak usah kasih duit, lu kasih barang dagangan aja, gua mau dagang." Ah, gitu. Biniyati tijarah fa innahu yasiru mala tijaratin, maka barang tersebut jadi tuh barang tijarah, barang jual beli yang wajib kena zakat. Dikas di tijarah karena ada niat penyengaja jual beli. Waqta dukhulihi, ketika dia masuk fi milkihi, kepada kepemilikannya, bi muawadatin mahdoh, dengan muawadah mahdoh, yaitu utang muawadah mahdoh. Bi khilafil hibatil mahdoh allati la thawaba fiha, berbeda dengan hibah al mahdoh, hibah yang pokok. Hibah pokok itu hibah yang tidak berharap kembali, yang ngasih-ngasih aja. Wa allati la thawaba fiha, yang memang tidak ada harapan kembali. Karena ada hibatu sawab. Hibatu sawab itu hibah, hibah dia modelnya, tapi yang ngasih itu berharap pemberiannya tuh balik lagi dalam momen tertentu. Persis kayak kita kawinan. Orang kawinan tuh kan kamu ngamplopin 100.000, 200.000. Ntar yang punya hajatan nyatetin. Fulan bin Fulan 200.000. Nah, nanti pas si Fulan hajatan dia kasih lagi 200. Itu namanya hibatu sawab. Hibatu sawab tuh jadi dia ngasih berharap yang dikasih pun ngasih balik dengan nilai yang sama kepada dia nanti di momen yang sama, momen yang sama tapi di waktu yang berbeda. Itu namanya hibah. Tapi hibah sawab, hibah yang pengen balik lagi begitu. Nah, hibatu sawab itu kata ulama Asy-Syafi'iyah ya, hibatu sawab itu dinilai sebagai mu'awadhah. Sama sebagai mu'awadhah. Jadi kalau orang dapat hibah sawab kemudian dia niatin ketika dapat jual beli, jadi itu barang dagangan. Dapat kena wajib zakat karena hibatu sawab. Tapi kalau hibah yang mutlak, hibah yang tanpa ada sawab, tanpa ada harap kembali, ya udah itu jadi hibah. Enggak ada jadi barang dagangan. Wa kadzal ihtitab, begitu juga motong kayu. Kayu kan dipotong dari tempat yang umum, artinya siapa aja boleh akses itu hutan. Maka ketika ada tukang dagang kayu bakar, itu enggak dikatakan sebagai wajib zakat barang dagangan. Kenapa? Karena kayunya tuh enggak jual beli kan, kayunya memang diambil dari hutan dan itu siapa aja boleh ngambil. Wal ihtisyas, atau juga ihtisyas. Ihtisyas itu ini ambil rumput. Wal istiyat, atau juga berburu rusa, dagingnya kemudian dijual. Ada nggak kena kewajiban zakat barang. Kenapa? Karena itu hasil berburu, bukan hasil jual beli. Wal itsri, begitu juga warisan. Falaysat min asbabi tijara, yang semua itu bukanlah bagian daripada sebab jual beli. Wala athar liktirani niyati bidzalika, dan tidak ada asarnya, tidak ada pengaruhnya, tidak ngefek. Liktirani niyati bidzalika, walaupun dibarengi niat untuk jual beli, enggak ngefek. Kenapa? Karena didapetin bukan dari jalur muawadhah mahdhah gitu. Wa kadza raddu bil aib, begitu juga ar-radd bil aib, mengembalikan barang karena sebab cacat. Saya dagang baju, kena wajib zakat. Kena wajib zakat. Katakan stok baju saya itu udah lewat nisab 100 juta yang ada di kiosnya. Saya jual baju. Kan ada garansi 5 hari, 10 hari kan gitu biasanya. Nah, 2 hari datang pembeli. Baji, bajunya jelek nih, ada gini. Itu balik lagi. Nah, baju yang dibalikin karena sebab ada cacatnya itu enggak masuk kewajiban zakat barang dagangan karena dia dikembalikan sebab aib. Itu mu'awadhah ghairu mahdhah namanya. Jadi nilai yang tadi 100 juta nih, kalau gaun ini nilainya 2 juta, berarti berkurang jadi 98 juta. Mudah-mudahan bisa paham. Wal istirdat, atau juga minta dibalikin. Udah dijual sama orang. Gitu. Gak jadi deh. Kenapa gak jadi? Ya pokoknya gak jadi. Ini duit lu gue balikin. Kenapa gak jadi? Anak gue pengen bajunya itu. Dibalikin lagi. Wal istirad, hatta lauba'a ardhon, sampai-sampai, bahkan begitu maksudnya, lauba'a ardhon, kalau ada orang yang jual ardhon, ardhon itu barang, lil kunyati, untuk kepemilikan, untuk pakai pribadi, bi'ardhin lil kunyah, sama dengan barang yang dia pakai buat pribadi juga, summa wajada bima akhadahu aiban, kemudian dia temukan barang yang dia dapat ternyata ada cacatnya, faraddahu, kemudian dia balikin. Wa qasadal marduda alaihi bi akhdhihi litijarah, kemudian dia berniat, berharap, menyengaja niat bahwa al mardud, barang yang dikembalikan itu, bi akhdhihi litijarah, dia niatin untuk jual beli, lam tasir mal tijaratin, itu enggak jadi barang dagangan. Saya punya mobil. Andi, teman saya punya mobil. Di mobil lo tukar yuk barter sama mobil gua. Ayo jadi. Dah, jadi itu barter. Gua lihat, mobil Andi jelek nih gini. Di balikin lah mobil gua, enggak jadi. Gitu. Nah, ketika dia minta balikin, dia niat ntar kalau mobil itu balik gua jual aja. Ha gitu. itu nggak jadi barang dagangan. Ya walaupun jadi dagang, tapi itu nggak masuk wajib zakat barang dagangan. Kenapa? Karena itu didapatkan hasil istirdad, minta balik. Bukan karena jual beli. Jual belinya udah beres awal. Cuman dia minta balik lagi begitu. Wa kadza law indahu sawabun lil kunyah. Begitu juga kalau dia punya baju lil kunyah. Fa indahu sawabun lil kunyah, kalau dia punya baju yang untuk pemakaian pribadi. Kunyah itu artinya pemakaian pribadi. Fashtara bihi 'abdan, kemudian dia beli dengan baju tersebut. Dia punya gaun yang bagus itu, lalu dengan gaun itu tersebut dia bayar kepada orang untuk beli budaknya. Faradda fashtara bihi 'abdan lit tijarah. Kemudian dia beli dengan baju tersebut budak litijaroh, dan budaknya itu diniatkan untuk dagangan begitu. Jadi dia mau dagang budak. Ya budak kan memang barang dagangan. Dia kan bukan manusia nilainya. Nilainya itu seperti barang kepemilikan begitu. Summa rudda alaihi thawbu bil aibi. Kemudian yang kemarin jual budak yang dibayar pakai baju, balikin eh baju ente, gaun ente cacat nih, enggak jadilah jual beli, balikin budak aneh begitu. Summa rudda alaihi thawbu bil aibi, kemudian baju itu dibalikin karena sebab ada aibnya. In qata'a haulut tijarati, maka selesai sudah haul tijarahnya, sudah selesai. Artinya haulnya enggak berjalan. Kan budak nih. Budak kan tadi niatnya buat dagangan. Jadi tuh dagangan tuh budak tuh. Tapi 2 hari kemudian yang punya dagangan budak ngembalikin bajunya, enggak, baju lo ada cacat. Maka itu baju gantinya budak enggak bisa nerusin haul dagangan yang sebelumnya, yang budak itu enggak bisa. Kenapa? Karena barangnya dibalikin karena sebab aib gitu. Itu bukan mu'awadah, tapi mu'awadah ghairu mahdhah itu. Kemudian bisa dipahami gitu. Saya punya baju gitu, gaun mahal, setelan jas, katakanlah yang modelan pejabat yang nilainya 100-200 juta nih. Terus ada budak, budak lo gue beli mau gak? Berapa? Gue bayar pakai setelan jas gue yang harganya 100 juta. Mau tuh? Yaudah nih, mau nih. Nah, saya niat itu budak, ntar kalau gue jadi dapat budak, gue mau jual lagi tuh budak. Saya dapat budaknya tuh. Saya jual loh. Saya dijual budak nur gitu. Pokoknya yang namanya budak kan barang dagangan dijual. Nah, 2 hari kemudian, ini kan barang dagangan nih. Saya kena wajib zakat barang dagangan nih karena sudah niatin kepemilikannya, saya niatin untuk dagangan tuh budak. Beberapa hari kemudian, teman saya yang kemarin jual budak bilang, "Ji, baju setelan jas lu jelek nih, ada gini, ada cacatnya, gue gak mau lah, udah kita tuker lagi, balikin tuh budak gue balikin baju lu." Baju dibalikin tuh. Nah, ini kan baju kan hasil daripada tuker dengan budak. Apakah haulnya berjalan atau enggak? Ya enggak. Kenapa? Karena barang dagangannya dibalikin karena sebab aib, bukan karena sebab jual beli benar begitu. Banyak, mudah-mudahan bisa dipahami yang itu ya. In qatu haul itu karena haul tijaroh tuh enggak nunggu nisab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman. Haul barang dagangan tuh mulai ketika kita mulai dagang, walaupun barang kita belum nyampe nisab. Itu bedanya zakat barang dagangan dengan barang zakat yang lain. Jadi zakat barang dagangan itu nisab haulnya berjalan ketika kita mulai dagang. Walaupun yang pertama kali kita dagangin nilainya cuma 200-300 ribu atau bahkan 20 ribu. Pokoknya kita mulai dagang, itulah mulai haul. Nah, nanti nisab apa enggak dihitung di akhir haul. Kita mulai dagang tanggal 22 bulan Syaban 1442. Dagang apa? Dagang kurma. Yang nilainya cuma 100 ribu. Itu dihitung tuh haul, mulai jalan. Kapan wajib zakat? Tanggal 22 Syaban 1443. Kalau sampai tanggal 22 Syaban 1443, nilai dagangan kita selebih daripada nisab. Jadi mulai haulnya itu dari awal. Walaupun pas awal dagang tuh nilainya belum sampai nisab. Jadi nisab apa enggak nisab, tar di akhir itu bedanya barang dagangan dengan barang. Karena tukang dagang kan terus berkembang kan. Dia awal jual 100 ribu, dapat untung, dia beli lagi. Sampai akhirnya mungkin setahun yang awalnya cuma modal 200 ribu bisa jadi 20 juta di akhir kan gitu. Walam yakun saubul mardud mala tijarah. Dan baju yang tadi dibalikin tidak jadi barang dagang. Kenapa? Karena dibalikin karena sebab ada aibnya. Bi khilafi ma law kana lit tijarati fa innahu yabqa hukmu tijarah. Berbeda. Law kana lit tijarati fa innahu yabqa hukmu tijarah. Berbeda kalau barang kalau bajunya tersebut diniatkan sebagai barang dagangan, karena bajunya tersebut kan awalnya baju kunyah, baju apa namanya, baju buat pakai pribadi. Bikhilaf, berbeda kalau sejak awal memang bajunya tuh diniatkan buat dagangan. Fa innahu yabqa hukmu tijarah, itu tetap menjadi hukum tijarah. Wa kadza law tabaya'a tajirani, begitu juga kalau tabaya'a, saling jual beli. Tajiran, dua pedagang saling jual beli. Summa taqayyara, yaitu dagang perabotan rumah tangga, satu dagang baju tukar-tukaran tuh. Summa taqayyara, kemudian dagangannya saling dibatalkan satu sama lain. Taqayyara, saling membatalkan. Taqayyara yastamir hukmu tijarah fil halaini, maka keduanya masih tetap, saya dagang baju, teman saya dagang perabotan. Perabotan lu tukar, gue butuh sapu ini nilainya 1 juta. Ini gue bayar pakai baju nilainya 1 juta. Enggak jadi. Balik. Baju dibalikin, perabotan rumah dibalikin, tetap haulnya tetap jalan. Kenapa? Ya karena enggak ada kembalin gara-gara aib kan gitu. Ada terus gitu. Walau kana indahu thawbun litijarah. Kalau seandainya dia punya baju litijarah, emang buat dagang begitu. Faba'ahu bi'abdin lil kunyah, kemudian dia jual dan hasil jualannya dia beli abdun, dia beli budak, lil kunyah, buat membantu-bantu keperluan rumah. Faradda 'alaihi thawbu, kemudian baju dibalikin. Bil aibi, karena sebab ada aibnya. Lam ya'ud hukmu tijarah, maka hukum tijarahnya enggak balik lagi. Li'anna qasdal kunyah qata haula tijarah, karena niat merubah barang dagangan jadi budak untuk pemakaian pribadi, itu niat gitu. Qata'a haula tijarah, dia memutuskan haul barang dagangan pun. Waraddu wal istirdadu laisa minat tijarah, membalikin barang atau minta dibalikin barang, laisa minat tijarah, bukanlah bagian daripada at-tijarah. Walau khala'a zawjatahu wa qasada bi'iwadil khul'i at-tijarah, kalau ada orang yang digugat cerai oleh istrinya. Kemudian kalau khulu, ini gugat cerai. Gugat cerai kan khulu. Khulu itu istri minta cerai. Kata suami, ya udah, enggak apa-apa, balikin mahar gitu. Khulu itu kan harus ada iwat. Iwat itu pengganti. Pengganti talak. Pengganti khulu. Pengganti buat siapa ya? Dari istri ke suami. Karena istri yang minta, maka istri minta cerai harus dia ganti. Iwatnya itu dengan apa? Ya bisa barang, bisa nilai uang, bisa apapun. Kalau seandainya ada seorang suami yang menerima khulu istrinya, waqasada, dan dia niatin bi'iwadin, iwat khulunya itu dia niatin untuk dagangan, gue minta mobil, ntar mobil lo gue mau dagangin, itu tuh, begitu. Au tazawwajat imra'atun waqasadan bisadakiha tijarah, atau ada perempuan yang menikah, kemudian perempuan tersebut qasadat, berniat bisadakiha dengan mahar yang dia dapatkan at-tijarah, untuk dagang, untuk jual beli. Dia bilang sama calon suaminya, mas, kasih saya mahar mobil. Emang buat apa? Mobil mau dagang. Mau berdagangin. Fasahihu, maka pendapat yang sahih. Ana iwadil khulu, maka iwat itu, iwat khulu, wasadak, dan juga mahar. Yasirani ma'ala tijaratin, jadi itu barang, barang dagangan. Li wujudil mu'awadoh, karena sebab ada mu'awadohnya. Waqasada tijarah, dan juga qasada tijarah, meniatkan untuk jual beli. Waqta dukhulihima, ketika barang tersebut masuk, fi milki zauji wa zaujiha wa zaujati, ketika masuk kepada milik suami dan istri. Suami ketika dapat iwat, istri dapat ketika dapat mahar. Sampai situ titik. Walau ajjara syakhsu malahu au nafsahu, kalau seandainya ada orang yang menyewakan malahu, hartanya, au nafsahu, atau dirinya, dia punya kepintaran mijit misal, dia sewakan dirinya bil ujrati, dengan upah. Waqasada bil ujr, dan dia niat dengan upahnya tersebut. Idza kana ardun, kalau upahnya barang dagangan, kalau upahnya barang berupa barang, li tijarati, dia niatin itu barang bakal gue dagangin. Pak Haji katanya bisa mijit. Iya, mijit dong ke rumah saya. Ya udah saya mijit. Kira-kira Pak Haji dibayar berapa? Saya mah dibayar berapa aja gitu. Kalau saya bayar motor, mau gak? Wah, dibayar motor. Motor dua, dia bilang, ya bagus lah bagus. Nah dia niat tuh upahnya tuh kan berupa barang motor, dan dia niat upahnya tersebut dijadiin barang dagangan. Tasiru ma'ala tijaratin, maka jadi tuh upahnya tuh jadi barang dagangan. Li'annal ijarah mu'awadhah, karena yang namanya sewa itu kan sewa tuh, ijarah, dia nyewa jasa dia gitu. Ijarah itu bagian daripada mu'awadhah. Wa kadza al-hukmu fi ma idza kana tasarrufuhu fil manafi'i bi an kana yasta'jiru al-mustaghallat wa yu'ajjiruha 'ala qasdi at-tijarati. Begitu juga hukumnya sama kalau ada orang yang tasarrufu fil manafi', yang apa istilahnya transaksinya pada jasa, bi an kana yasta'jiru al-mustaghallat, seperti orang yang menyewakan al-mustaghalat, barang yang bisa diambil manfaatnya, mobil, motor, dia punya tapi disewain. Wa yu'ajjiruha, kemudian dia sewakan itu ala qasdi tijarah, dan upahnya nanti dia niatin sebagai barang dagangan sama. Maka itu juga sama hukum barang dagangan. Fa idza aradta ma'rifata ma yasiru mala tijaratin, kalau kalian pengen tahu apa yang jadi barang dagangan, wa mala yasir, dan apa yang tidak jadi barang dagangan, ini kaidahnya fahfadhi dhabit, maka hafalkan standar kaidah dhabit ini. Apa standarnya? Qul, katakanlah, kullu ardin malaka bi muawadhatin mahdhatin, setiap barang yang dia miliki bi muawadhatin mahdhah, dengan muawadhah, dengan tukar menukar, mahdhah yang pokok tadi, jual beli, hutang dan sebagainya tersebut, because di tijarah, dan dia niatin itu dengan tujuan buat didagangin, bahwa malu tijarah, maka itulah barang dagangan. Fa in lam yakun bi muawadhah, tapi kalau dia dapat barang itu bukan karena sebab muawadhah, au kanat, atau itu muawadhah, walakinnaha, akan tetapi ghairu mahdhah, muawadhahnya ghairu mahdhah, seperti apa tadi, ngembaliin barang gara-gara ada cat, atau istidad dia minta balikin. Fala tasirul urudu ma la tijarati, maka barang tersebut tidak jadi barang dagangan. Wa in qasada tijarah, walaupun dia niatin itu sebagai barang dagangan. Itu kaidahnya. Kalau ada orang yang punya barang dan kepunyaan tersebut hasil jual beli, hasil muawadhah, kemudian dia niatkan itu sebagai barang dagangan, jadi barang dagangan. Jadi kan syaratnya jadi 8 itu tadi ya. Islam merdeka, milik sempurna, nisab, haul, barangnya bisa didagangkan, sah secara syar'i barang dagangan tersebut. Yang kedua, ketika dapat emang niat buat didagangin. Yang ke-8, ya, 3 syarat tambahannya, yang ke-8 itu adalah apa? Dia mendapatkan itu karena sebab mu'awadhah begitu. Walakinnaha ghairu mahdhah fala tasiru urud maratijaw in qasadta. Walihadza, dan dalam masalah ini tatimmatun, akan ada penyempurnaan lagi. Masalah ini akan disempurnakan ta'ati inda kalam syekh, akan datang ketika syekh mengatakan tentang nisab barang dagangan nanti. Wataqawamu urudu tijarati, dan urudu tijarati tuqawam, dinilai barang dagangan itu inda akhiril haul, ketika akhir haul, bukan awal haul, tadi sudah disinggung. Jadi yang dihitung itu nanti akhir haul. Bimashturiyat bihi, dengan barang yang dibeli bihi di akhir haul tersebut. Jadi walaupun awal haul nilai barang dagangan cuma 20 ribu, nanti di akhir haul lihat setahun kemudian nilai barang dagangannya 300, 200 juta misalnya. Maaf. Itu yang dihitung, yang di akhir haul, bukan di awal haul. Wallahu wallahu ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di episode 198 kita masuk tentang nisab hewan ternak. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika memang ada pertanyaan, silahkan ikut kajian kita yang live setiap Senin sampai Jumat di pagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.